Tapi kita masuk selanjutnya. Qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. فهي حق واجب بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. Maka zakat ini merupakan hak terkait dengan harta, hak harta yang wajib ya untuk ditunaikan, yang wajib untuk ditunaikan oleh pemilik harta zakawiyah, harta yang terkena zakat yang sudah mencapai nisabnya. Bal hiya a'zamu arkanil islami ba'da syahadataini was-shalah. Bahkan zakat ini merupakan rukun Islam yang paling agung setelah asy-syahadataini, rukun yang pertama, was-shalah dan rukun yang kedua. Wa hadza bil ijma', dan ini berdasarkan ijma', yakni keagungan kedudukan zakat setelah asy-syahadataini was-shalah. Ini adalah perkara yang ijma, tidak ada khilaf ya di kalangan para ulama tentangnya. Fala khilafa fi annaha min arkanil Islam. Tidak ada khilaf pula bahwa zakat ini termasuk di antara rukun-rukun Islam. Penyebutan ijma dalam suatu permasalahan ya untuk menepis adanya anggapan-anggapan, oh mungkin ini menurut pendapat sebagian ulama, ya mungkin ada ulama lain yang berbeda. Demikian juga terkadang misalnya dalam suatu permasalahan ya, ketika disebutkan dalil dari ayat ataupun dari hadis, mungkin saja ada sebagian pihak yang mengatakan barangkali ada penafsiran yang berbeda terkait dengan ayat tersebut, ataupun ya pemahaman yang berbeda terkait dengan hadis yang dibawakan tersebut. Namun ketika disebutkan dalam suatu permasalahan baik itu adalah ijma, maka tidak ada celah ya bagi seseorang untuk menyelisihinya. Kemudian wa ikhtalafa al-ulama'u hal yakfuru man taraka ikhrajaha bukhlan. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait apakah seseorang yang meninggalkan mengeluarkan zakat karena bakhil, pelit, eman-eman, apakah dia dihukumi telah keluar dari Islam atau tidak? Ini terjadi khilaf dalam permasalahan ini, yakni orang-orang yang meninggalkan atau enggan mengeluarkan zakat karena bakhil. Adapun yang mengingkari wajibnya zakat, maka sepakat para ulama ya bahwa yang demikian telah keluar dari Islam karena mengingkari suatu perkara yang telah jelas kewajibannya di dalam syariat. Kemudian walakinnahum ajma'u ala wujubi qitali man lam yukhrijha kama huwa ijma'us sahabah. Akan tetapi para ulama telah sepakat akan wajibnya untuk memerangi siapa saja yang tidak mau mengeluarkannya, yang enggan untuk mengeluarkannya. Sebagaimana yang demikian merupakan ijma, kesepakatan para sahabat. فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُجَهِّزَ لِكِتَالِ مَنْ مَنَعَ الزَّكَى أَشْكَلَ ذَلِكَ عَلَى بَعْدِ الصَّحَابَةِ. Karena sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau menginginkan untuk menyiapkan pasukan ya untuk memerangi orang-orang yang enggan atau menolak untuk mengeluarkan zakat, hal yang demikian menjadi muskilah bagi sebagian sahabat. Jadi sebagian sahabat merasa ada ganjalan dengan apa yang direncanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Termasuk di antara mereka bahkan Umar ibn Khattab ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mempertanyakan apakah mungkin kita memerangi orang ya, yang mengucapkan syahadatain, ya, mereka juga salat. Maka dijawab ya, dengan tegas oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, fakana Abu Bakr radhiyallahu an yaqul sebelumnya, walakinnahum ajma'u ba'da dzalika 'ala qitalihim. Akan tapi setelah dijelaskan ya, oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dibawakan oleh beliau ya, radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ya, muttafaq alaihi min hadis Ibn Umar ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi beliau bawakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allahi 'azza wa jalla. Beliau tegaskan, waz zakah ya min haqqil mal. Ya, bahasanya zakat ini merupakan hak ya, dari harta yang wajib untuk dikeluarkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ya dengan tegas menyatakan beliau diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan syahadatain, kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dikaitkan zakat ya dengan dua rukun Islam sebelumnya. Ya. Kemudian setelah dijelaskan ya perkaranya ya, dan Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada para sahabat sehingga mereka ijma ya sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat dikarenakan bakhil tadi. Fakana Abu Bakr radhiyallahu an yaqul, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, wallahi demi Allah, law mana'uni 'anaqan wa fi riwayah iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'ala dzalik. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Seandainya mereka menahanku, yakni dari memberikan anaqan, anaqan yakni al-unsa minal ma'z, yakni kambing betina. Wa fi riwayah iqalan, iqalan yakni talinya. Jadi seandainya mereka menahan dariku untuk mengeluarkan zakat, ya berupa walaupun hanya seekor kambing betina, atau bahkan yani talinya tidak mau untuk memberikannya, ini mubalaghah, yang dahulu mereka mau menunaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqataltuhum ala zalik, niscaya aku akan perangi mereka atas keengganannya tersebut, atas penolakannya tersebut. Baik. Jadi ini uqubah atau hukuman yang dalam syariat Islam bagi mereka yang enggan untuk mengeluarkan zakat karena bakhil, bukan mengingkari. Adapun ya jika karena pengingkaran akan wajibnya, ya maka dihukumi murtad, mereka diperangi karena kemurtadan mereka. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, diperangi ketika orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat ini memiliki syaukah, memiliki kekuatan. Adapun jika sifatnya perorangan, ya tidak memiliki kekuatan, tidak berkelompok, maka dalam hal ini ya telah datang dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i min hadis Bahz ibn Hakim an abihi an jaddih, ya yani kakeknya sahabat yang mulia Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu ta'ala. Pada hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang zakat as-sa'imah, yakni hewan ternak. Beliau menyatakan, man a'taha mu'tajiran falahu ajruha, siapa saja yang memberikan zakatnya itu dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, falahu ajruha, maka baginya pahalanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man aba, adapun siapa yang enggan mengeluarkan zakat, fa inna akhudhuha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina la yahillu li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minha syai'un. Syaih dari hadir ini, waman aba, ya, adapun siapa yang enggan untuk mengeluarkan zakat, ya, fa inna akhuzuha, maka sungguhnya kami, ya, jadi aku akan mengambilnya secara paksa, diambil secara paksa, ya, dari zakat yang harus dikeluarkannya, wa syatra malihi, dan sebagai hukumannya, ya, diambil pula setengah dari hartanya. Ya, ini ya sebagai uqubah, sebagai hukuman atas keengganannya untuk mengeluarkan zakat. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasa'i, ya, dari hadis Bahz ibn Hakim an abihi an jaddih. قال الإمام السعدي رحمه الله وقد أجمع العلماء على أن من منع الزكاة فإنه أعظم إثما من المدمن على الزنا والسرقة أو شرب أو غيرها من المعاصي الكبار كالقتل بغير حق ونحو ذلك. Dan para ulama telah sepakat pula atas siapa saja yang enggan untuk mengeluarkan zakat, maka sungguhnya dosa dari perbuatan tersebut, keengganannya untuk mengeluarkan zakat, ini lebih besar dibandingkan seorang yang keadaannya sebagai pecandu zina. Ya, bukan hanya ya seorang yang berzina, namun dia pecandu, waliyazubillah. Ya. Demikian pula, ya, as-sariqah, pecandu dalam hal pencurian ataupun ya pecandu minuman khamr ataupun yang lainnya dari perbuatan-perbuatan maksiat besar ya. Kalqatli bighairi haq, seperti pembunuhan tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, wa nahwi dzalik, dan perbuatan-perbuatan dosa besar semisalnya. Ya, Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa dalam perkara ini ijma' para ulama yang menunjukkan sangat besarnya ya dosa meninggalkan kewajiban zakat. Walakin asy-syaitana yuwaswisu lil insani wa ya'muruhu an yabkhala biha. Akan tetapi syaitan ya membisik-bisik kepada manusia, memunculkan was-was dan memerintahkan manusia untuk bakhil ya, enggan mengeluarkan zakat. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran ya. Digambarkan oleh syaitan, kalau seorang mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban dari hartanya ataupun secara umum sedekah secara umum ya, dengan gambaran-gambaran kefakiran. Oleh karena itu kata para ulama, orang yang bersedekah ya itu seperti orang yang berperang, butuh keberanian. Karena seorang yang bersedekah juga digambarkan oleh syaitan kengerian-kengerian kefakiran. Ya, sebagaimana orang yang berperang digambarkan oleh syaitan kengerian-kengerian kematian. Oleh karena itu tidak ada yang maju berlaga dalam dua medan ini, ya, medan jihad dan medan sedekah, kecuali para pemberani. Jadi dua-duanya butuh sifat syaja'ah, sifat keberanian. Wa ya'murukum bil fahsya'i, dan syaitan memerintahkan kalian dengan perbuatan-perbuatan keji. Al-fahsya ya, adalah perkara-perkara maksiat yang terkait dengan syahwat. Ya, sebagaimana penjelasan para ulama ya tentang jenis-jenis dosa. Jadi maksiat yang berkaitan dengan syahwat itu disebut dengan fahisyah. Baik itu syahwat yang berkaitan dengan kemaluan ya, ataupun syahwat yang berkaitan dengan yakni keangkuhan, kesombongan ya, cinta kedudukan, ujub, ini termasuk di antara fahisyah. Jadi jangan sampai gambaran kita terbatas bahwa perbuatan fahisyah hanya terkait dengan syahwat-syahwat kemaluan, tidak demikian. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian ampunannya dan keutamaan darinya. Ini ketika seorang hamba ya menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya terkait dengan perintah mengeluarkan harta. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yab'atsu ar-rusula wa ya'muruhum yad'una an-nas. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau ya biasa mengutus utusan-utusan beliau, memerintahkan mereka untuk mendakwahi manusia. Dan sebagaimana pada kisah pengutusan Mu'ad ibn Jabal, yang juga pada momen tersebut Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga mengutus sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ya, yang juga ke negeri Yaman, hanya berbeda wilayah, yakni Yaman Selatan. Di sini menunjukkan ya, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah mengutus ya para sahabatnya kecuali mereka orang-orang yang memang diketahui kapasitasnya, pembawa ilmu. Ya. Bukan rombongan juhala ya, sebagaimana yang banyak terjadi di masa kita. Yang inap di masjid, bawa kompor, ya, seperti itu. Ya. Bukan seperti itu. Karena sebagian mereka mengatakan, oh, kita itu ibarat awan. Kalau para ulama itu ibarat sumur. Ya. Jadi orang untuk bisa mengambil manfaat dari sumur itu harus mendatangi dan bawa alat untuk mengambilnya. Kalau kita keliling ke sana kemari menurunkan air, katanya. Baik. Jadi lebih utama daripada para ulama, ya seperti itu. Kata beliau selanjutnya, wa yabda'una bil ahami fal aham. Mereka para utusan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendakwahi manusia dari perkara yang paling penting, kemudian perkara yang paling penting berikutnya. Ya. Kama zakaru fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana yang disebutkan ya dalam hadis Ibnu Abbas ini. Dalam pengutusan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin hina ba'athahu ila al-Yaman. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, beliau bersabda memberikan arahan bimbingan kepada utusannya yakni Mu'adz bin Jabal tatkala beliau hendak mengutusnya ke negeri Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka itu adalah ahlu kitab. Gambaran ini ya menunjukkan pentingnya bagi seorang dai ya untuk mengetahui keadaan mad'u. Ya, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Tayib. Ya, beliau dalam risalah beliau, Risalah ila Du'at, menyebutkan tentang tiga perkara penting yang harus diilmui oleh seorang dai. Perkara pertama terkait dengan apa yang akan dia dakwahkan, dia harus mengilmuinya. Ya, perkara yang kedua terkait dengan orang yang akan dia dakwahi, dia harus mengerti tentang keadaannya. Perkara yang ketiga terkait dengan bagaimana, yakni cara yang tepat yang harus dia tempuh di dalam mendakwahinya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah membimbing di dalam cara berdakwah sebagaimana dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini tiga cara di dalam mendakwahi manusia sesuai dengan keadaan mad'u. Ada yang butuh ya didakwahi dengan cukup dengan cara hikmah. Ada yang perlu dengan mau'idhah hasanah. Ada yang sampai harus dengan mujadalah. Ya, billati hiya ahsan. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ay annahum ma'ahum syubahun yahtajjuna biha. Yani bahasanya mereka memiliki syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang yahtajjuna biha. Mereka berhujjah dengan syubhat-syubhat itu. Karena mereka memiliki kitab, ya, memiliki ilmu. Namun di sisi yang lain mereka memiliki, ya, penyimpangan-penyimpangan yang mereka berupaya untuk membentengi, ya, penyimpangan-penyimpangan mereka tersebut dengan syubhat-syubhat tadi. Dan yang namanya syubhat tidaklah diketahui hakikatnya kecuali dengan ilmu. Kata beliau selanjutnya, ya, fasta'id lahum, sehingga hendaklah engkau, ya, bersiap untuk menghadapi mereka. Isti'dad, ya, dengan hujjah-hujjah, ya, yang bisa untuk menyingkap syubhat mereka, sehingga dengan itu ketika al-haq, ya, jelas-jelas, ya, tampak di hadapan mereka, diharapkan dengan itu, ya, mereka mau menerima. Fa innahum laysu musyrikina kal ummatil ummiyah la yahtajuna ila jidalin. Karena sungguhnya mereka, keadaan mereka, yakni penduduk Yaman ketika itu yang mayoritas mereka adalah Yahudi, keadaan mereka tidak seperti orang-orang musyrikin. Ya, maksudnya musyrikin Arab yang keumuman mereka adalah ummah ummiyah. Ini kaum yang buta huruf. Ya, tidak bisa membaca, ya, tidak bisa menulis. Sebenarnya keumuman musyrikin Arab. La yahtajuna ila jidalin, yang mereka keadaannya tidak butuh untuk, ya, jidal, untuk ditunjukkan, ya, hujjah atau argumen. Bal innahum yahtajuna ila mujadalatin. Ya, bahkan keadaan mereka penduduk Yaman yang mayoritas mereka adalah ahlul kitab Yahudi, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, Yahudi mereka orang-orang yang mengerti al-haq, ya, mengerti ilmu, akan tapi mereka berpaling darinya. Ya, artinya syubhat yang ada pada mereka itu jauh, ya, melebihi syubhat yang ada pada ahlu kitab yang lainnya dari orang-orang Nasrani, yang kaum mereka punya modal semangat untuk ibadah dan enggan untuk belajar. Namun Yahudi mereka memiliki ilmu, sehingga syubhat yang ada pada mereka sekali lagi jauh lebih besar dibandingkan syubhat-syubhat yang ada pada kaum Nasrani. Maka di sini, ya, kata Syekh, bal innahum yahtajuna ila mujadalatin. Ya, bahkan mereka penduduk Yaman tersebut butuh untuk mereka, yakni ditempuh mujadalah, jidal, mendebat untuk menyingkap syubhat-syubhatnya. Fasta'id lahum, maka hendaklah, ya, kau siapkan untuk menghadapi mereka. Jadi ini, ya, pelajaran yang penting dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, bagi para, ya, pengikut Rasul, para duat ilallah, karena sungguhnya mereka lah hakikat para pengikut Rasul, ya, untuk betul-betul, ya, membekali diri dengan ilmu, sehingga khususnya para tulab hendaklah bersemangat, ya, di dalam menimba warisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, karena waktu yang kalian miliki adalah waktu emas, ya, tidak tersibukkan dengan memikirkan hal-hal yang kaitannya dengan tanggung jawab keluarga, sehingga bersungguh-sungguhlah, ya, dalam menuntut ilmu syar'i, ya, disertai dengan banyak berdoa, memohon kemudahan, memohon ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa qawluhu, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selanjutnya, fa idza ji'tahum, jika engkau telah mendatangi mereka, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka ajaklah mereka untuk mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ai fa inna hadza awwalu ma yud'an nasu ilaihi, yakni bahwasanya hal ini, yakni seruan kepada syahadatain, persaksian dua kalimat syahadat, merupakan perkara pertama yang manusia diajak kepadanya. Baik. Wa huwa ahammu ma yubda'u bih. Ya, dikarenakan ini adalah perkara paling penting dari yang dimulainya, ya, seruan dakwah kepada manusia. Dan termasuk dalam hal ini hatta, ya, yang mereka adalah muslimin. Ya. Bukan berarti karena mereka sudah menjadi muslim, ya, dilalaikan dari permasalahan yang sangat penting ini, permasalahan, ya, syahadatain. Bahkan, ya, para ulama kita mengingatkan, anak siapa itu? Ayo duduk. Duduk. Berapa banyak di antara mereka menuliskan risalah-risalah khusus, ya, ya, at-tauhidu awalan ya da'i Allah, ya, tauhid itu yang pertama, ya, wahai da'i ilallah, ya. Artinya apa? Agar da'i, seorang da'i ilallah betul-betul menanamkan kepada mad'u, ya, terkait dengan tauhid yang lurus, karena hal ini merupakan pokok yang dengannya amalan seorang muslim akan menjadi benar. Kemudian kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'u laka bidzalik, apabila mereka telah menaatimu dalam perkara tersebut, yakni mereka mau untuk mempersaksikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang dengan itu mereka menjadi muslimin, fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi diri-diri mereka atau terhadap mereka salat 5 waktu di setiap hari, ya, setiap siang dan malamnya, artinya setiap hari. Ini salat, ya, yang wajib, yang sifatnya rutin, ada 5. Fahiya a'zamu arkanil islami ba'da syahadataini, di mana salat ini, hiya, yani as-salah, merupakan rukun Islam terbesar yang paling agung setelah asyhadatain. Oleh karena itu dalam arkanul Islam, sesuai yang dalam hadis Ibnu Umar muttafaq alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang pokok-pokok Islam, beliau sabdakan bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah, diletakkan salat pada ayat pokok yang kedua. Kemudian setelahnya wa ita'iz zakah. Kemudian kata beliau, wa ahammu ma yubda'u bihi fid da'wati ba'da syahadataini. Dan termasuk di antara perkara terpenting yang dimulai dengannya dakwah setelah asyhadataini. Ini permasalahan salat dan tentunya ya masuk di dalamnya hal-hal yang terkait dengan perkara salat ya, dari perkara thaharah. Oleh karena itu jika kita perhatikan, kita lihat dalam kitab-kitab fikih ya, dan permasalahan kitabus shalah diawali dengan kitab atau bab thaharah. Ya, bab thaharah, karena thaharah ini merupakan syarat salat ya yang sangat mendasar. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya telah tunjukkan bagaimana pentingnya untuk diterimanya salat tersebut dengan perkara ini. Jadi setelah seorang berislam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya permasalahan thaharah. Oleh karena itu termasuk dalam hal ini pendidikan kita terhadap anak-anak kita ya, di samping kita menanamkan akidah ya kepada mereka ya, mengulang-ulang permasalahan penting dalam masalah akidah ya, mengingatkan akan kemahesaan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala dalam hak untuk diibadahi ya. Kemudian mengingatkan terkait dengan masalah salat ya, mengajari mereka sebelumnya yakni tata cara bagaimana berwudu yang benar, kemudian masalah-masalah dalam salat, bacaan yang sesuai dengan sunnah, demikian pula ya gerakan-gerakan di dalam salat. Karena jangan sampai ya seseorang sudah bahkan hampir menjelang usia balig ya tata cara salatnya ya belum benar. Di sini penting ya bagi para mudarrisun ya untuk perhatian dengan al-aulad, diperhatikan bagaimana salat mereka ya, sehingga betul-betul ya mereka menjadi aset yang berharga ya bagi para pendidik. Karena jika mereka menjalankan apa yang dibimbingkan ya, maka pahalanya akan terus mengalir pada siapa saja yang memberikan bimbingan tersebut. Demikian juga para orang tua, karena pada dasarnya tanggung jawab pendidikan pada mereka. Ya, jangan sampai ya, seorang hanya berpikir untuk dirinya sendiri bagaimana saya dapat saf terdepan, ya, dapat pahala besar dengan mendapatkan saf di depan, sementara melalaikan anak-anaknya ya, tidak perhatian dengan mereka ya, mereka bikin ribut di belakang ya. Jangan seperti itu, justru ya didiklah anak dengan bagaimana bisa ya, salat dengan benar, termasuk diperhatikan letakkan di sampingnya jika sudah bisa dimasukkan ke dalam shaf karena sudah mumayyiz. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wahia qad furidat lailatul isra'i musyafahatan min Allah li'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bila wasitatin. Di mana salat ini telah diwajibkan pada malam Al-Isra ya, malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari Makkah ya, yakni dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, ya, kemudian darinya ya diangkat ya hingga melewati ya, 7 lapis langit ya sampai pada kedudukan yang demikian tinggi. Kemudian mendengar langsung perintah salat tersebut ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala bila wasithah, tanpa perantara. Di sini menunjukkan ya bagaimana pentingnya kedudukan salat, karena ternyata perintah salat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan langsung kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan utusannya dari kalangan malaikat. Ya, dan dari sini juga menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara pilihan Allah Subhanahu wa taala dari para rasulnya yang diajak bicara langsung tanpa perantara. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Musa tanpa perantara. Baik, kita cukupkan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.